Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ucapan Ibnu Qayyim ini berkait dengan ayat yang sudah kita baca. Dan ingatlah nanti ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka Isa akan menjawab, subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, tidaklah pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan kebenaran, apa yang bukan pantas bagiku. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Kalau aku katakan, engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Berkata al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah setelah pembicaraan yang lalu, ثُمَّ نَفَى أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُمْ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ. Kemudian dinafikan. Tidak mungkin dia mengatakan sesuatu selain apa yang diperintah. Tidak mungkin beliau memerintahkan sesuatu selain yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan yang diperintahkan huwa mahdud tawhid. Yang diperintahkan hanya tawhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa tajtanibu taghut. Sungguh kami telah utus setiap umat seorang rasul, yaitu agar sampaikan pada manusia beribadahlah pada Allah dan jauhilah sesembahan lain. Itu perintah pada seluruh nabi. Faqala, kemudian berkata, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Kata Isa, aku tidak katakan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan ya Allah. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu beribadahlah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini Nabi Isa alaihi salam. Kenapa dijadikan Tuhan atau anak Tuhan? Padahal mengatakan rabbi wa rabbakum, Rabbku dan Rabb kalian. Berarti beliau hamba Allah. Tsumma akhbara an syahadatihi alaihim muddat maqamihi fihim. Kemudian Isa alaihissalam mengkhabarkan tentang persaksiannya. Aku menjadi saksi mereka ketika aku hidup di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau wafatkan aku, kunta raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Ini juga penting. Artinya seorang nabi ketika wafat sudah tidak lagi menjadi saksi. Kata Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku menjadi saksi atas mereka selama aku ada di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, setelah engkau wafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka. Artinya aku tidak tahu, karena manusia setelah wafat inqata amaluhu. وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم. Masih kata Ibnu Qayyim, maka seorang nabi setelah wafat tidak lagi mengawasi orang-orang yang hidup. وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة, maka Allah lah sendiri عز وجل dalam mengawasi mereka setelah nabi wafat. بلا اطلاع عليهم وكنت عليهم شهيدا ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku menjadi saksi selama aku ada tengah mereka. Setelah kau wafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Engkaulah yang atas segala sesuatu maha menyaksikan. Engkaulah yang hanya, engkaulah yang atas segala sesuatu maha menyaksikan. Makhluk-makhluk manusia, Rasul, Nabi, tidak maha menyaksikan. Ini penting, akidah yang sangat penting. Jangan sampai dikira setiap acara maulud Nabi datang sana, Nabi datang kemari, Nabi menyaksikan semuanya. Itu adalah pendapat yang tidak benar, akidah yang salah. Jelas-jelas ayat ini menyatakan, setelah aku wafat, aku tidak lagi menyaksikan mereka. Engkau ya Allah yang menyaksikan mereka. Tolong dibuka, wahai kaum muslimin, ayat ini jadi pahami. Sehingga jangan meyakini keyakinan-keyakinan yang khurafat. Apalagi acara-acara mereka setiap saat ada pagi, siang, sore, selama sebulan atau dua bulan. Penuh, full. Terus Nabi datang terus keliling-keliling begitu. Itu keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Wasafahu subhanahu bi anna syahadatahu fauqa kulli syahada. Ayat ini menjelaskan bahwa persaksian Allah di atas seluruh persaksian manusia. Dan tidak ada manusia yang ala kulli syai'in syahid. Saya ulangi, enggak ada manusia yang atas segala sesuatu maha menyaksikan, enggak ada. Kalau manusia itu menyaksikan ketika hidup, tidak menyaksikan ketika mati. Mendengar ketika hidup, tidak mendengar ketika mati. Itu manusia. Tapi Allah, ala kulli syai'in syahid. Allah atas segala sesuatu, maha menyaksikan. Wa syahadatuhu, sadatnya Allah, fauqa kulli syahadah. Di atas semua persaksian. Wa a'ammu, dan lebih lengkap, lebih menyeluruh persaksiannya. Kultu, saya katakan, sebenarnya Syekh Abdurrahman Al-Syaikh. Karena kitab ini ringkasan dari tulisan Syekh Sulaiman Al-Syaikh. Maka kalau dikatakan aku berkata adalah peringkasnya. Qultu fa fi hadha bayanun anna al-musyrikin khalafu amara Allah bihi khalafu ma amara Allah bihi Rasulah. Dari sini ada keterangan bahwa musyrikin menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, yaitu tauhid. Min tauhidihi alladhi huwa dinuhum. Yaitu tauhid yang merupakan agama mereka. Alladhi ittafaqu alaihi wa da'un nas ilaihi. Musyrikin justru menentang apa yang Allah perintahkan pada para Rasulnya, yang merupakan agama mereka, yaitu tauhid, yang mereka sepakat untuk mengajak manusia kepadanya. Wa faraquhum fihi, dan mereka memisahkan diri dari para rasul. Illa man aman. Fa kaifa yuqal liman dana bidinihim wa ata'ahum fima umiru bihi min ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Maka bagaimana kita katakan terhadap mereka yang beragama dengan agama mereka, mentaati mereka pada apa yang mereka diperintahkan, yaitu untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah wahdahu. Innahu qad tanaqqasahum bihadha at-tauhid alladhi ata'a bihi rabbah. Sedangkan mereka telah mengurang-urangi tauhid ini, yang justru dia taat atau mentaati Allah dengannya. Wattaba'a fihi rusulah, yang dia mengikuti rasul-rasulnya alaihimussalam. Wa nazzaha bihi rabbah, yang mensucikan Rabbnya dari kesyirikan. Alladhi huwa hadmun lirububiyah, yang merupakan perkara yang akan meruntuhkan rububiyah. Wa tanaqqasun lililahiyah, bahkan juga mengurang-urangi uluhiyah. Wa su'u dhannin Rabbil Alamin, bahkan mengandung perburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Khamilin a'azakumullah. Masih ingat pembahasannya? Tentang para anbiya. Rasul atau rusul alaihimus salatu wassalam, mereka mengajarkan tauhid. beribadah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Tetapi pengikut-pengikutnya justru beribadah kepada Rasul tersebut. Seperti Nasrani dan Yahudi. Nasrani menuhankan Isa, Yahudi menuhankan Uzair, dan sebagian kaum muslimin menuhankan Nabi Muhammad SAW. Menganggap mereka, menganggap Rasulullah SAW ala kulli syai'in syahid, menganggap Rasulullah SAW bisa mengabulkan doa, menganggap Rasulullah SAW bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan, sehingga mereka meratap, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Berarti ini disembah Rasul. Qanifidina a'azakumullah. Maka mereka ini sesungguhnya musyrikun. Menyelisihi apa yang dibawa oleh para Rasul kepada Rabbnya. Ketika ditanya Rasulnya, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika ditanya, apakah engkau nyuruh mereka untuk menyembah kamu, wahai Isa alaihi salam? Isa menjawab, tidak. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan seperti itu. Ma laisa li bihaq. Itu bukan hakku. Ayat berikutnya, Allah kisahkan pula ucapannya. Aku tidak berkata illa ma amartani. Kata Isa alaihi salam, aku tidak menyampaikan kecuali apa yang kau perintahkan, ya Allah. Apa itu? An'budullaha rabbi wa rabbakum. Isa hanya berkata beribadahlah. A'budullah rabbi wa rabbakum. Tauhid. Aku tidak menyampaikan, ya Allah, pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan. An'budullah rabbi wa rabbakum. Beribadahlah pada Allah, rabbi dan rabb kalian juga. Yang disuruh, wahai Nasrani, wahai Yahudi, wahai Quburiyin. Yang disuruh oleh para Rasul adalah beribadahlah pada Allah. Berdoalah pada Allah. Jadikanlah ibadah untuk Allah, bukan untuk para Rasul. Khamilina azakumullah. Yang disuruh dikir, mengingat. Ya, mengingat Allah SWT. Iya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Begitu. Enggak disyariatkan untuk kita menyebut 33 kali bahwa Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begitu. Mengapa? Bukan tidak mulia. Beliau sangat-sangat mulia, bahkan manusia yang paling mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya, beliau menyampaikan kepada kita bahwa Rabb kalian adalah Allah. Maka beribadahlah kepada Allah. Nyembah Allah. Salatnya untuk Allah, zikirnya untuk Allah. Kalau dengan makna mengingat sunnah-sunnahnya, silakan untuk kita kerjakan. Bagaimana Rasulullah SAW dalam begini, bagaimana Rasulullah SAW dalam begitu, bagaimana akhlak beliau, bagaimana perangai beliau, bagaimana. Itu silakan. Itu bahkan diperintahkan dan disuruh. Karena Allah memerintahkan dalam ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasul. Maka disuruh dipelajari. Disuruh untuk dicari. Diambil teladannya, uswahnya. Ambil sunnah-sunnahnya. Tapi tidak diibadahi. Sekali lagi, bukan untuk diibadahi. Nabi Isa ditanya, apakah kau nyuruh? Aku tidak nyuruh, ya Allah. Aku hanya nyuruh beribadahlah pada Allah. Kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW ditanya, bagaimana jawabannya? Ya sama. Tidak mungkin Nabi menyatakan, iya aku suruh mereka menyembah aku. Enggak mungkin. Pasti akan menjawab sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Yaitu jawaban, ya Allah, aku tidak menyuruh mereka. Bahkan aku tidak pantas mengucapkan yang seperti itu. Ma laisa li bihaq. Itu bukan hakku. Akan berkata pula dengan kalimat yang seperti Nabi Isa. Yaitu kalimat, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak katakan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan padaku. Yaitu, i'budullah rabbi wa rabbakum. Ya Allah, aku hanya nyuruh mereka beribadahlah pada Allah. Rabbi wa rabbakum. Wal musyrikuna hum a'da'ur rusul. Berarti musyrikin menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul. musyrikin menyelisihi apa yang disuruh oleh para rasul. Berarti mereka musyrikin yang menyembah selain Allah, yang berdoa pada selain Allah, yang meratap beristighosah pada selain Allah, menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Menyelisihi yang dibawa oleh para rasul. Wal musyrikun huma a'da'ur rusul. Berarti musyrikin musuh-musuh para rasul. Karena bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Dan ajaran seluruh para rasul. Semua mengajarkan beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Sedangkan musyrikin menyuruh beribadalah pada rasul. Beribadalah pada orang soleh. Beribadalah pada orang mati. Beribadalah pada wali. Wa khusama'uhum fid dunya wal akhirah. Maka kaum musyrikin nanti akan menjadi lawan dari para rasul. Dan selalu berhadapan, bertentangan, bermusuhan dengan para rasul di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW berperang melawan siapa? Musyrikin. Yang menyembah Latta, Uzza dan Manat. Kuburan Latta, pohon-pohon keramat Uzza, dan patung-patung Manat. Silakan lihat tafsirnya. Latta ternyata kuburan. Uzza ternyata tonggak-tonggak pohon. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah memerangi mereka dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Mereka ini perangi musyrikin. Khusama'uhum fid dunya. Khusama'uhum fid dunya. Wal akhirah, dan nanti di akhirat juga sama. Yang akan menjadi khusama adalah mereka. Lawannya para rasul. Waqad syara'u li atba'ihim. Bagaimana khusama? Atau apa makna khusama? Ya, ini yang terjadi khusuma. Berbantah-bantahan. Wahai para anbiya, bukankah kami dulu memuliakan engkau? Kami sampai berdoa meratap di kuburanmu. Sampai aku meminta syafaat, meminta pembelaan darimu. Kenapa enggak ditolong? Akan dijawab, aku tidak nyuruh kalian untuk menyembahku. Aku nyuruh kalian menyembah Allah. Berdoa kepada Allah. Ud'ullah. Akan terjadi khusama. Di dunia, mukhasamah. Para anbiya melawan musyrikin. Di akhirat, para anbiya khusamanya juga musyrikin. Waqad syara'u li atba'ihim an yatabarra'u min kulli syirk. Dan mereka, para anbiya, telah mensyariatkan untuk berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Seluruh para rasul, seluruh para nabi sudah mensyariatkan, mengajarkan pada pengikut-pengikutnya an yatabarra'u min kulli musyrik, untuk berlepas diri dari musyrikin. Berlepas diri dari kesyirikan dan musyrikin. Wa yakfuru bih, dan hendaklah mengingkarinya. Wa yubghiduhu, dan hendaklah membenci kesyirikan. Wa yu'aduhu, dan memusuhi mereka karena Allah. Karena sesembahannya. Di mana itu ayatnya? Di mana beritanya? Kalau para rasul mengajarkan pada pengikutnya untuk berlepas diri. Untuk memusuhi musyrikin, kesyirikan dan musyrikin. Naam, di mana? Fi qawlihi, dalam ucapannya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Siapa yang walladzina ma'ah? Padahal Nabi Ibrahim tidak memiliki pengikut kecuali anaknya. Itu pun setelah lahir anaknya. Maka tafsirnya walladzina ma'ah adalah para anbiya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Id qalu liqaumihim. Ketika mereka berkata pada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kata Allah, ada contoh teladan pada Ibrahim dan yang bersamanya dari para anbiya, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya yang masih musyrikin, aku berlepas diri dari kalian dan dari kesyirikan kalian. Kafarna bikum, kami mengkufuri, mengingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, dan telah tampak bagi antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman pada Allah saja, tidak pada yang lain. Sampai kalian mau beribadah pada Allah saja, tidak pada yang lain. Sampai meninggalkan kesyirikan kepada tauhid. Amaru, mereka perintahkan, an yatabarra'u min kulli musyrikin wa yakfuru bihi wa yubghidhuhu wa yu'aduhu. Ini khulilin a'azakumullah uswah hasanah yang ada pada para anbiya. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakanlah, milik Allah hujjah yang tinggi, dan kalau Allah kehendaki, Allah bisa menyatukan kalian semuanya dalam hidayah. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kalian semua dapat hidayah. Tapi sengaja, dengan hikmah, Allah membiarkan kalian saling berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau nak ke soal, ada pertanyaan? Ayat tadi kalian tulis. Kan di sini sudah sepantasnya harus ada ayat itu. Waqad syara'u li atba'ihim an yatabarra'u, memerintahkan pengikutnya untuk berlepas diri dari musyrikin. Wa yakfuru bihi, dan mengingkarinya. Wa yubghiduhu, dan membencinya. Wa yu'aduhu, dan memusuhinya. Tentunya ini adalah yang dimaksud oleh beliau ayat tadi. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Itu buat bara'ahnya, yatabarra'u. Kafarna bikum, mengkufurinya. Wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Adawah, permusuhan. Baghdha, kebencian. An yubghiduhu wa yu'aduhu. Jangan sampai kemudian ketika ditanya, enggak ada di kitab, Ustaz. Baik. Manakah soal? Afi? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallahu bihamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.